sana kekasihku selalu menunggu. Aku ingin segera bertemu. Kataku, ku rindu kasihku. Ma Engket, luluskanlah permintaanku di sisa hidupku. Ma Engket, maukah kau menolong diriku? Tunjukkan jalan ke telaga biru. Di sana kekasihku selalu menunggu. Segera bertemu.